Sehari tanpa tanpa kau sayang, rasanya waktu waktu yang panjang. Bukti cinta cintaku padamu, ku mohon jangan kau duka. Kamu duka.